ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى أصحابه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، أرشدني وأرشدكم الله إلا ما يحب الله ويرضى. أما بعد، kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Nawaqidul Islam. Yakni dengan syarah Fadilatul Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Kita telah selesai membaca uraian beliau tentang Nawaqidul Islam Al-Asrah. Semuanya telah kita baca uraian beliau. Bahkan kita sudah membaca beberapa tanya jawab yang oleh penyusun kitab ini dijadikan penutup syarah ringkas beliau. Sampai pertanyaan soal keberapa? Sisa 1, 2, 3 masuk 3. Soal azabakumullah yakulu halil fitrah. Yakni penanya bertanya kepada Syekh terkait barakallahu fikum durus yang diberikan beliau berkaitan dengan Nawaqidul Islam. Soalun, ada pertanyaan. Hasabakumullah, semoga Allah memberikan pahala kepada Anda. Adab dari seorang penanya kepada orang yang ditanya, tentunya orang yang ditanya adalah orang yang berbuat baik di dalam jawabannya ketika memberikan penjelasan ilmu yang bermanfaat. Maka seorang yang bertanya juga memberi kebaikan kepada orang yang akan ditanya dengan doanya. Dan yang demikian ini merupakan adab bagi seorang yang hendak meminta fatwa atau bimbingan terkait agama terkhusus. Yaqul halil fitrah hujjah ala man kafar. Yani barakallahu fikum, ada orang berkata, bertanya, apakah fitrah, fitrah itu karakter baku yang Allah ciptakan manusia di atasnya, sebagaimana Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW, fa'akim wajhak lidini hanifa fitratallah allati khalaqan nas alaiha. Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Agama yang lurus ini al-haq. Dan agama yang lurus itu adalah fitratullah. Fitrah yang mana Allah ciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Sehingga manusia, kalau bahasanya orang-orang sekarang, punya insting kepada mana yang baik, mana yang buruk. Bahasanya seperti itu. Sebelum manusia itu rusak fitrahnya. Sehingga manusia, sekalipun dia itu berbuat jelek, sekalipun dia menyimpang, kalau fitrahnya masih agak beres, dia tidak mau dikatakan jelek. Dia tutup-tutupi kejelekannya. Dia barakallahu fikum berkilah, bersilat lidah, agar supaya dia tidak salah. Karena fitrah condongnya kepada benar, sehingga sulit untuk menerima kesalahan. Malu dia dikatakan sesat, dikatakan keliru, dikatakan batil, karena fitrahnya seperti itu. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih dan yang lainnya, kullu maulud yuladu ala fitrah. Setiap yang lahir, yakni anak Adam ini, dilahirkan di atas fitrahnya. Ya, tentunya lingkungannya, terkhusus orang tuanya yang memberi kebebasan kepada anaknya, merubah karakter anak-anak tersebut. Maka yang Allah bebankan kesalahan kalau terjadi penyimpangan kepada anak itu bukan lingkungan, bukan tempat dia belajar, tapi orang tuanya. Fa'abawahu ayyuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang telah menjadikan jiwa yang lahir fitrah tadi menjadi Yahudi. Sebut fa'abawahu, kedua orang tuanya. Kalau itu karena temannya, karena lingkungannya, kenapa orang tuanya membebaskannya? Karena teman bergaulnya, kenapa enggak membimbing orang tuanya? Enggak selektif, enggak mengawasi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau punya pola pikir Yahudi. Menjadikan dia Nasrani atau punya pola pikir Nasrani. Menjadikan Majusi atau punya pola pikir Majusi. Al-Muhim, fitrah yang masih terjaga pada seorang, dia akan terima kebenaran. Dan dia akan tolak dan ingkar kesalahan atau kebatilan. Maka si temannya bertanya, apakah fitrah itu sudah cukup sebagai hujah atas orang yang kafir? Kamu kan sudah diberi fitrah, tapi kamu tetap menyimpang sehingga disiksa. Apakah seperti itu? Al-jawab, jawabannya, al-hujah bi'irsali rusuli. Hujah itu dengan diutusnya para rasul. Fitrah saja tidak cukup. Amal fitrah wahdaha falatakfi hujjah. Adapun fitrah semata, maka tidak cukup sebagai hujjah. Orang dikatakan, kamu kan tahu itu haram. Nah mungkin kalau haram harus ada ilmunya. Harus ada hujah yang menyatakan itu haram. Walau kanatil fitrah hujah ma'arsalallahu rusulah. Kalau fitrah semata itu hujah, cukup manusia diadab, sudah diberi fitrah kok masih salah. Sudah dilahirkan dalam keadaan lurus kok masih keliru, sehingga diazab saja. Kalau saja fitrah itu hujah, Tidak perlu Allah mengutus para rasul. Maka Allah berfirman tentang misi, visi, pengutusan para rasul dalam surat An-Nisa ayat 165, rasulan mubasyirina wa mundzirin li alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul. Para rasul yang Allah utus sebagai pemberi kabar gembira kepada orang-orang yang taat, sebagai pemberi ancaman kepada orang-orang yang menyimpang dan menentang. Kenapa Allah utus sebagai pemberi kabar gembira dan pengancam? Agar supaya tidak ada bagi manusia di hadapan Allah kelak argumen. Saya kan belum dijelaskan ya Allah. Saya belum dibimbing ya Allah. Saya belum didakwai ya Allah. Tidak ada lagi argumen setelah pengutusan para rasul tersebut. Ya, kalau fitrah cukup, tidak perlu diutus para rasul. Maka beliau, Syaikh Fauzan Hafizullah Ta'ala berkata, la ta'riful wajibat wal muharramat wal makruhat hadha mayubayinuhu illa rusul. Anda tidak akan tahu apa kewajiban-kewajiban, apa perkara-perkara yang haram, apa perkara-perkara yang makruh. Ini tidak ada yang menjelaskan kecuali para rasul. Ini wajib, fitrah tidak bisa ngerti ini apa hukumnya. Dia tahunya cuma itu baik. Cuma rasul yang menjelaskan ini kebaikan yang hukumnya wajib. Ini kebaikan yang hukumnya sunnah. Ini perkara mubah. Ini perkara haram, buruk. Ini buruk tapi makruh. Nah, barakallahu fikum. Walakinnal fitrah turbah salihah lil khair. Akan tetapi fitrah, karakter yang Allah ciptakan manusia itu cocok dengan kebenaran, itu turbah salihah, modal yang bagus. Lil khair, untuk kebaikan. Maka orang walaupun tidak belajar agama, tapi fitrahnya lurus, akhlaknya mulia, sopan, santun, jujur, amanah. Ada orang tidak punya agama dia. Masya Allah, tutur katanya santun, perilakunya bagus. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat sebagai Rasul oleh Allah Jalla wa'ala punya fitrah yang lurus. Cerdas, amanah, amin sampai gelarnya, fathamah, cerdas, jujur, akhlak mulia. Karena fitrah tadi, maka seorang yang punya karakter seperti ini, sebelum ngaji sudah begitu dia. Ini akan lebih baik. Maka dikatakan an-nur ala nur. Manusia sudah punya cahaya di hatinya. Mana yang baik, mana yang buruk. Tapi di atasnya ada Al-Quran yang menjadikan apa yang bercahaya ini tambah terang-benerang. Dulu dia jujur karena karakternya. Setelah dia ngaji, dia jujur karena mencari surga. Nah, barakallahu fikum, tambah kokoh. Sekalipun fitrah adalah modal yang bagus untuk kebaikan, Walakinnaha la takfi, tapi tidak cukup fitrah semata. Orang yang halus, jujur, akhlaknya bagus, keblinger dia. Semangat agamanya lurus, ingin kafah di dalam Islam, tanpa ilmu, keblinger dia. Jadi khawarij, teroris. Di sufi. Dan lain sebagainya. Liru. Maka barakallahu fikum, fitrahnya bagus, senang agama dan lain sebagainya. Tapi karena tidak dibimbing ilmu, salah jalan dia. Lau asal insan alaiha walam yata'allam walam ya'mal syai'an fa innaha la takfi. Sekalipun seorang hidup di atas fitrahnya yang bagus, dia tidak belajar, maka dia tidak beramal dengan amalan soleh sedikit pun. Ya baik orangnya, tapi dia tidak punya pahala. Kenapa? Ya dia berbuat baik, bertutur kata santun, jujur, amanah, karena karakternya. Tapi tidak dibangun di atas iman, tidak dibangun di atas Islam, maka yang seperti ini tidak cukup. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Jadi sekarang kita tahu, oh, itu enggak ngaji saja lebih bagus daripada fulan yang ngaji. Ya dia fitrahnya yang bagus, hingga akhlaknya bagus. Ini yang ngaji, fitrahnya kurang bagus. Tapi ini lebih utama kalau dia sungguh-sungguh ngaji. Benar, maka karakter itu akan dibimbing oleh ilmu nafi'. Kita tahu bagaimana karakter Umar Ibn Khattab. InsyaAllah, penyembah berhala, pembunuh anak, jagalnya orang-orang kafir, penentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu bersentuhan dengan hidayah, irsyad yang dibimbingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah karuniakan taufik kepadanya, masyaAllah, manusia kedua yang terbaik setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asalnya jangan banyak. Kemudian barakallahu fikum, pertanyaan berikutnya, soal pertanyaannya, asabakumullah, semoga Allah berikan pahala kepada Anda. Idza maddal kufaru yadahum liyusafihu hal akrab. Kalau ada orang kafir mengulurkan tangan-tangan mereka, ada orang-orang kafir mengulurkan tangan-tangan mereka untuk mengajak salaman, maka kita tolak. Jawabannya, idza salimu alaih wa maddu aydiyahum ilaih fasafihhum ma fihi ba'as. Kalau ada orang kafir yang seperti itu salam kepada Anda, mengucapkan salam, kemudian mengulurkan tangannya kepada Anda, maka salamilah dia. Salaman. Salam mereka. Nah, ma fihi ba's. Demikian ini tidak mengapa. Maka sungguhnya orang kafir itu yang sikapnya seperti ini masih menyalami kita, salam doa kebaikan, masih mengajak salaman kita. Dan salaman itu asalnya adalah sudah ada sebelum Islam ini datang. Ada beberapa perkara yang menjadi kebiasaan orang di zaman jahiliyah, dan itu kebaikan. Setelah Islam datang, ditetapkan sebagai syariat. Salaman itu biasa. Kemudian ketika datang Islam, dikukuhkan salaman ini sebagai amalan kebaikan. Nabi katakan barang siapa berjumpa salaman, berkukuran dosa-dosanya. Dan barakallahu fikum, menjadi suatu yang disyariatkan. Nah, kalau ada orang kufar ajak salaman, maka itu zahir mereka sebagai kufar dhimmiyun, orang-orang kafir dhimmi yang tidak memerangi muslimin. Sehingga ketika ajak salaman, ataupun dia itu walaupun dohirnya salaman, belakangnya pengen bunuh ini waraihim fa'alallah hasbuh, yang ada di balik itu urusannya Allah. Nah, barakallahu fikum. Maka kita harus ketahui kafir yang kita harus siddah alaihim adalah barakallahu fikum harbi, kufar harbi. Adapun musta'man, adapun yakni mu'ahad, dhimmi adalah orang-orang yang Allah haramkan darah-darah mereka. Apalagi ini menunjukkan salaman, insyaAllah ya sudah. Tapi yang perlu diperhatikan, sekalipun dia dhimmi, tidak boleh kita memulainya. Ama annaka tabda'uhum, ama annaka tabda'uhum bisalam wa bil musafahah, fahadha la yajuz. Adapun kamu mulai menyalami mereka, mulai mengulurkan tangan untuk salaman ke mereka, ini tidak boleh. Jangan dahulu, tunggu dia yang mengulurkan tangan. Apalagi orang-orang kafir di sekitar kita, saya jumpai sendiri. Udah masalah nih, ngejak salaman. Ribun kabare, pun kabari yang sebuah. Nah, kita balas tanya lah kabari pun. Alhamdulillah sayang. Alhamdulillah katanya. Ini mantan ini. Murtadi jangan-jangan. Ya. Yang seperti itu. Bahkan saya pernah di Solo, belajar di Solo, ketemu dengan orang pengajar di tempat saya belajar. Jenggotnya putih, tapi tidak pernah pakai peci, tidak pernah menjumpai di masjid. Simpangan saya sudah jenggot. Assalamualaikum, dia begitu. Jawab waalaikumsalam. Tapi kok orang ini kalau ketemu selalu salam. Kok tidak pernah saya jumpai di masjid. Sehingga ketika papasan kadang saya mendahului, assalamualaikum, dia waalaikumsalam. Orang ini tidak pernah ke masjid. Saya tanya paman saya yang sesama pengajar, bang, namanya Pak Ignatius atau siapa gitu. Depannya ada I-nya itu, Irawan itu, Ignatius, Irawan atau siapa. Habis itu saya tunggu, kalau dia salam saya salam, kalau enggak, enggak. Nah, ternyata sudah pernah bilang jenggotan. Assalamualaikum. Lama-lama ini muslim. Simpangan saya dahulu. Assalamualaikum. Juga dia. Waalaikumsalam. Tidak pernah ke masjid. Orang ini gitu. Lama-lama tahu. Tayyib. Yang terakhir pada pertemuan ini, satu soal lagi. Pertanyaannya, man qala bidhihab ilal urafin fi muhawalah al-bahsi anil mafkud minal amwal masalah wa huwa ya'taqidu annahu la yajuz adhihab ilayhim fi sifa'il aw maratin. Pertanyaannya tentang orang yang berpendapat bolehnya pergi datang ke tempat urofi. Urofi itu dukun dan teman-temannya. Baik namanya paranormal atau namanya kiai. Namanya juga kiai, tapi didatangi untuk berobat, didatangi untuk tanya barang hilang, didatangi untuk yang seperti itu. Atau orang pintar, paranormal, orang pintar, kiai, dukun, ataupun yang sekarang lagi ngetren, indigo. Datang untuk upaya mencari barang yang hilang. Contohnya. Dan dia berkeyakinan bahasanya tidak boleh kalau perginya kepada mereka ini dalam rangka cari kesembuhan dari penyakit. Isifain min maradin. Dalam berobat dari penyakit. Cari kesembuhan untuk rezeki tidak boleh. Kalau cari barang hilang boleh. Nah dia bisa tahu dengan pembisik-pembisiknya. Ini ikhtiar, muhawalah, usaha. Ya lo minta kesembuhan, rezeki, jodoh, ini tidak boleh. Maka jawabannya, la yajuz hadza. Tidak boleh. Cuma tanya barang hilang, tidak boleh. Tidak cari kesembuhan karena barang yang hilang itu termasuk perkara gaib. Kita ketahui bersama gaib itu ada dua macam. Gaibun nisbi wa gaibun hakiki. Gaib nisbi itu gaib yang dinisbahkan pada orang yang tidak tahu saja. Tapi bisa jadi ada orang yang tahu. Misalnya apa yang sekarang ini terjadi di Ngerambe. Bagi kita gaib. Tapi bagi orang yang di Ngerambe sana, di pasar Ngerambe, tahu apa yang sedang terjadi di sana. Ada orang jual apa. Bagi kita gaib. Tapi bagi orang sana, enggak gaib. Seperti itu nisbi. Apa yang terjadi di dalam rumahnya Al-Ahab Wahmas di situ. Di sini gaib. Apa di sana ada percakapan apa, kita tidak tahu. Tapi yang di dalam tahu sedang ngomong apa. Ini bagi yang di dalam tidak gaib. Seperti ini, adapun gaib hakiki, yakni benar-benar gaib yang tahu cuma Allah Jalla wa'ala. Barang yang hilang ya gaib bagi yang gak tahu tempatnya. Termasuk dukun yang didatangi juga tidak tahu hilangnya kapan. Paling dia tanyanya begitu, hilangnya Selasa, Selasa apa? Pon, wadi, kliwon, terus gitu. Oh, melayunya ngalor. Biasanya begitu dia. Jam biro, tabu biro, Selasa pagi, atau siang, atau sore, atau malam. Terus dihitung sama dia pakai ilmu kliniknya. Setelah itu ngomong, ada di utara, sedang di pasar ini, coba dicari. Dibawa orang tiga, naik motor dua. Itu ngarang. Ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kan tidak tanya tentang gaib yang hakiki, yang hanya Allah saja yang tahu. Bahkan pencurinya tahu barangnya itu sedang di mana, dijual ke siapa, ngerti pencurinya. Bagi pencurinya enggak gaib, tapi selain pencurinya, sampai Pak polisi pun enggak tahu kemana, siapa. Laporan juga bingung, siapa yang bisa biasa mencuri, baru nebak-nebak saja. Kelompok siapa, nonton daftar hitam yang pernah ada. Siapa yang baru lepas di sekitar situ, dia cari semua. Adapun yang tahu barangnya di mana, sudah dijual atau belum, ya pencurinya. Sama tukang dadaknya. Adapun yang lainnya, gaib. Maka tidak boleh. Lebih-lebih lagi larangannya, larangan umum. Lianna dikarenakan, dan ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim, Ahmad, Baihaqi, man ata urafan lan tuqbalahu shalah arba'ina yawman. Barang siapa datang ke dukun dan yang seprofesi dengannya, semisal dengannya, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Jadi 40 hari tanpa pahala sholat. Apakah dia harus mengkodok sholatnya? Tidak. Karena sholatnya sah. Sebagai hukuman dia pergi ke dukun tidak diberi nilai. Sehingga dia sholatnya sah. Dia mengerjakan kewajiban. Cuman karena kesalahan dia dihukum tidak diterima. Dan banyak hukuman-hukuman Allah Ta'ala yang hukumannya itu tidak ada nilai ibadah yang dia lakukan. Man qala fi ila sahibihi uskut wal imam yaqtub faqad lagha. Orang yang dia bicara diam kamu, imam sedang khutbah, jumatannya sia-sia, nol. Juga man lam yada qawla zur wal amal bihi alaysa allallahi hajah fima ayyada'a ta'amahu wa sarabahu akama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, ucapan dusta di sini dosa besar, maka para ulama tidak sebatas ucapan dosa. Barang siapa yang tidak meninggalkan dosa-dosa besar, maka Allah tidak butuh kepada apa yang dia tinggalkan, makan dan minumnya. Sia-sia puasanya. Sehingga jadi orang yang selesai dari puasa tidak dapat apa-apa. Rubbali sha'imin laisa lahu min siyamihi ila raju wal abus. Ada di antara orang yang berpuasa ini yang dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Pahala tidak, takwa juga tidak. Apa sebabnya? Di antaranya tidak meninggalkan dosa-dosa besar. Puasanya sah, dia tidak mengkodok, tapi tidak ada nilainya. Tidak ada pahala, tidak ada buahnya. Wa iyadu billah sumala'ud billahi dalik. Maka di sini yang dimaksud mendatangi dukun tidak diterima sholatnya itu bukan tidak dianggap sholat. Tapi memang dia sholatnya sah, tapi selama 40 hari tidak ada pahalanya. Walaupun sakit. 40 hari lama mati di tengah-tengah itu. Wa iyadu billah dalik. Juga hadis lainnya yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ahmad bin Abi Syaibah, Darimi, Baihaqi. Man ata urafan aw kahinan fasadaqahu. Itu bukan tak marbutah. Kalau yang di sini punya anak tak marbutah bisa dikoreksi. Fasadaqahu. Bima yakulu faqad kafar bima unsila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih ngeri. Barang siapa yang datang kepada dukun, tadi datang saja, dan dia datang kemudian tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Kalau yang ini datang kepada dukun dan membenarkan ucapan si dukun, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Layune larinya barangmu ke utara, dia benarkan, cari ke utara. Faqad kafar bima anzalallah, bima anzalallah ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an, dan Al-Qur'an menyatakan la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu baik yang ada di langit maupun ada yang apa yang di bumi tentang gaib kecuali Allah. Nah, barakallahu fikum. Ini diingkari sama dia. Karena apa? Dia benarkan. Kalau si dukun tahu, gaib. Kemudian beliau berkata, walamma su'ila anil kuhan, ketika Nabi SAW ditanya tentang dukun, beliau katakan, la ta'ti, jangan kamu datangi mereka. Fala yajuzu dihat ilaihim hatta walolam yusakithum. Maka tidak boleh mendatangi dukun walaupun tidak membenarkan mereka. Tambahan, saya ingin membagi empat perkara, empat hukum bertanya kepada dukun. Yang bertanya sekedar bertanya, tidak benarkan, hanya ingin tanya. Daripada tidak tanya, tak tanya. Sekedar tanya, hukumnya haram dan tidak diterima sholatnya 40 hari. Yang kedua, datang kepada dukun, minta informasi, membenarkannya, memeganginya, dijadikan patokan. Maka ini kufrun, kekafiran. Yang ketiga, bertanya untuk mengujinya. Apakah dia benar atau salah? Tentunya orang yang datang di sini ada kriterianya. Dia punya standar. Sudah tahu dia benar atau salah. Dia sudah tahu jawabannya. Dia lihat pencurinya ke sana, dijual ke sana. Setelah itu coba tanya kepada fulan ini. Benar atau salah ini? Oh, dia kesana, salah kamu, saya lihat pencurinya kesana. Nah, dan dijual di sana, kamu kok malah ngatakan ke selatan. Itu parah. Misalnya yang tahu kok datanya, supaya tahu kalau kamu penipu. Sambil ngajak orang, oh, dusta. Bagaimana hukum yang seperti ini? Tidak mengapa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang kepada orang yang namanya Ibnu Sayyad. Dukun ini. Tanya, dia benar atau salah? Cuma itu saja. Dan Nabi tahu sallallahu alaihi wasallam ini yang benar, ini yang salah. Sebagaimana di Sahih Bukhari. Mungkin lihat saja riwayat terkait Ibnu Sayyad atau tanya Ahmas. Ceritakan. Jadi kalau diceritakan di sini sampai jam 9 tambah ngantuk. Yang keempat, datang untuk membongkar kebodohan dia. Nah, barakallahu fikum. Dan dia sudah tahu ini. Biar orang tahu kalau ini dukun palsu, ini dukun cabul, ini dukun, tidak ada dukun yang baik memang. Tapi ingin untuk membongkar, untuk akhirnya bukan dimasa, diringkus, diserahkan ke pihak yang berwajib. Itu dukun palsu, ini begini perbuatannya, kamu punya bukti. Jangan mendatangi dukun, nanti kita akan tidak diterima sholat kita 40 hari. Kalau kamu datang kemudian menginterogasi untuk membongkar kebobrohan dia terus diringkus, Masya Allah, wajib dapat mahala menghentikan perdukunan. Tapi kan saya harus datang, harus tanya, 40 hari tidak diterima. Ini tidak berlaku. Ini berlaku untuk poin 1 dan 2 tadi. Sekedar tanya, main-main, atau bahkan tanya, membenarkannya. Atau tanya untuk menginterogasi dia agar terbongkar penyimpangannya, pembohongannya kepada masyarakat. Ini bahkan wajib. Dituntut kita untuk melakukan itu. Tentunya kita tahu tentang kebobrokan dia. Kamu kemarin kan gini-gini kan pasien itu kan. Nah, ayo ngaku. Nah, itu kan tanya kepada dukun, Ustaz. Man sa'ala kahina fala yaqallallahu salata 40 yawman nawur kowe. Ini hadis tidak berbicara, maksudnya tanya interogasi. Pakai hadis yang benar, berdalil dengan benar. Ini empat yang disampaikan Syekh terkait yakni orang yang bertanya kepada dukun. Ada empat poin tadi, yang hukumnya haram, hukumnya kekufuran, hukumnya mubah, hukumnya bahkan diharuskan. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini tinggal sekali pertemuan ini.